Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوانا في دين عزكم الله, kita lanjutkan dari pembahasan kitab tafsir Ibn Kathir. قال الإمام إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى جمع القرآن, yaitu mengenai bagaimana para sahabat mengumpulkan Al-Qur'an. Thabata fi sahihain an Anas radhiyallahu anhu qala, telah tetap dalam dua sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, beliau mengatakan jama' al-Qur'ana 'ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam arba'ah kulluhum min al-Ansar, yang mengumpulkan Al-Quran pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada empat orang yang seluruhnya dari Ansar: Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Zaid bin Thabit, dan Abu Zaid. Wa fi lafdin al-Bukhari an Anas qala, dan dalam lafad Bukhari dari Anas bin Malik beliau mengatakan, mata Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yajma' al-Qur'ana ghairu arba'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam keadaan yang mengumpulkan Al-Qur'an secara penuh adalah empat: Abu Darda, Mu'ad bin Jabal, Zaid bin Thabit, dan Abu Zaid. Wa nahnu warathnahu, dan Al-Qur'an yang kita pegang ini adalah warisan ya dari beliau-beliau tersebut. Qultu, maka berkata Al-Imam Al-Kathir rahimahullah, aku katakan Abu Zaid hada laisa bimashhur. Abu Zaid yang ada di sini ini kurang terkenal memang. Li'annahu mata qadiman wa qad dzakaruhu fi ahli Badr. Sammahu ba'duhum Sa'idan ibn Ubaid. Dikarenakan beliau meninggal dunia ya sudah terlampau lama, dan para ulama menyebutkan bahwasanya Abu Zaid ini adalah sahabat dari kalangan Ahlu Badr, dan sebagian para ulama mengatakan Abu Zaid tersebut radhiyallahu an bernama Sa'id ibn Ubaid. Wa ma'na qawli Anas, dan perkataan Anas di sini walam yajma' al-Qur'an, yakni al-Ansar siwa haula, tidak ada dari kalangan Ansar yang mengumpulkan Al-Quran kecuali empat tadi: Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Zaid bin Thabit, dan Abu Zaid. Wa illa famin al-muhajirina jama'atun kanu yajma'un al-Qur'ana. Dikarenakan di antara sahabat muhajirin banyak di kalangan mereka yang mengumpulkan Al-Quran. Kasiddiq wa ibn Mas'ud wa Salim maula Abi Hudzaifah wa ghairihim, seperti sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, dan sahabat yang mulia Salim Maula Abi Hudzaifah. Qala Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari, berkata Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, beliau adalah tokoh ya ahli sunnah yang beliau taubat di masa hidupnya dari sebelumnya bermanhaj Mu'tazilah. Kemudian beliau bertaubat dari taubatnya tersebut terhadap manhaj Mu'tazilah. Ya, beliau belum sepenuhnya hilang pemikiran Mu'tazilah dikarenakan masih terpengaruh oleh gurunya Al-Kulabi. Kemudian fase yang ketiga dari beliau adalah benar-benar lepas dari pemikiran Mu'tazilah dan benar-benar menjadi ahli sunnah. Dan di akhir hidupnya beliau menulis kitab Al-Ibana, yaitu bentuk taubat beliau dari pendapat-pendapat Mu'tazilah yang mentakwil-takwil, mentahrif dari asma wa sifat. Adapun kelompok yang menisbahkan dirinya kepada Asy'ariyah, kepada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, maka mereka mengikuti fase daripada Abu Hasan Al-Asy'ari pada fase yang kedua, yaitu ketika masa-masa belum penuhnya beliau ya terlepas dari pemikiran Mu'tazilah. Fase tersebutlah yang banyak ya diklaim oleh orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada akidah Asy'ariyah, di mana rujukan kitab mereka yang menisbahkan kepada Abu Hasan Al-Asy'ari justru bukan dari kitab-kitab Abu Hasan Al-Asy'ari. Karena kitab daripada Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari justru Al-Ibana mereka tolak. Adapun kitab-kitab mereka di dalam mentakwil bab asma wa sifat, yang terbesarnya adalah kitab tafsir yang ditulis oleh tokoh mereka Abu Mansur Al-Maturidi, yang ditulis banyak, yaitu sekitar 30 jilid tercetak. Akan tetapi di dalamnya penuh dengan nirai wal jidal fi asma'illah wa sifatih, ya penuh dengan ya perdebatan dan pentakwilan, penolakan terhadap asma wa sifat Allah dalam Al-Quran. Maka beliau berkata, Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah wa ghafarallahu lah, qad ulima bil ittirar أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر في مرض الموت ليصلي بالناس. Telah diketahui secara pasti bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengedepankan Abu Hurairah ketika Rasulullah sakit hendak meninggal dunia, ya mempersilahkan Abu Hurairah untuk mengimami manusia. Waqad thabata fil khabar al-mutawatir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya ummal qauma aqra'uhum, dan telah tetap di dalam khabar yang mutawatir bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya yang mengimami kaum adalah aqra'uhum, yang paling banyak hafalan Qur'annya dan paling bagus bacaan Qur'annya. Walau lam yakun as-siddiq aqra' al-qaum lama qaddamahu alaihim, kalaulah Abu Bakar As-Siddiq ini bukan orang yang paling aqra', yang paling banyak hafalannya, yang paling bagus hafalannya dan paling paham terhadap Al-Quran, tentunya Rasulullah tidak akan mengedepankan beliau atas sahabat yang lain. Tetapi ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling mulia sesudah para nabi dan para rasul, ya, dan juga paling akra' terhadap kitabullah, paling banyak hafalannya, paling memahami tafsir-tafsirnya, ya. Maka radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmatinya dan meridhoinya. Naqalahu Abu Bakar indiz Zanjawiyah di kitab Fadailus Siddiq Adil Asy'ari. Dinukilkan dari Abu Bakar indiz Zanjawiyah dalam kitab Fadail As-Siddiq, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, dinukilkan dari Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. وحكى القرطبي في أوائل تفسيره عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه قال بعد ذكر حديث أنس بن مالك هذا. Dan juga telah menghikayatkan Al-Qurtubi dalam tafsirnya pada awal-awalnya dari Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqilani bahwasanya ya beliau mengatakan hal yang sama. وقد ثبت بالطرق المتواترة أنه جمع القرآن عثمان وعلي وتميم الداري وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عامر بن العاص. Dan telah sahih di dalam jalan periwayatan yang mutawatir bahwasanya yang mengumpulkan, ya, yang menghafal dan mengumpulkan Al-Quran adalah Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Tamim Ad-Dari, Ubadah bin Samit, dan Abdullah bin Amr bin As. Adapun perkataan Anas, lam yajma' ghairu arba'ah, tahmilu annahu lam ya'khudhu talaqiyan fi fayyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairu haula'il arba'ah. Adapun perkataan Anas bin Malik, tidaklah yang mengumpulkan kecuali empat, maka dimungkinkan maknanya adalah empat tersebut yang belajar langsung dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari awal hingga akhir. Wa anna ba'dahum talaqqa ba'dahu 'ala ba'din. Adapun yang lain terkadang mendapatkan Al-Qur'an langsung dari Rasulullah, dari lisan Rasul, atau terkadang mendapatkan hafalan Al-Qur'an dari lisan sahabat yang lain. Dikarenakan ada beberapa sahabat yang sehari, ya, bermajlis dengan Rasul, mengikuti majlis-majlisnya, pelajaran-pelajarannya, mau'idhah-mau'idhahnya, dan satu hari mencari ma'isyah. Dan seperti itu terus-menerus. Sehingga ketika mencari ma'isyah, maka pada sore harinya beliau mengambil Al-Quran atau mengambil qira'ah Al-Quran dari sahabat yang menyaksikan Rasulullah SAW turun wahyu kepadanya. Maka inilah ikhwan fillah azakumullah kerjasamanya para sahabat di dalam menuntut ilmu agama, ya, di mana mereka sangat serius untuk menghafal Quran, memahami Al-Quran, menghafal hadis, memahami hadis. Itulah keseharian mereka, tidak dipertentangkan dengan pekerjaan mereka. Anda tidak bisa taklim karena bekerja, siapa yang mempertentangkan? Ya. Kan 24 jam gak kerja semua. Ada waktunya kerja, ada waktunya istirahat, ada waktunya ibadah, ada waktunya ta'lim. Jadi sesuatu yang tidak saling bertentangan, jangan dipertentangkan. Jangan dibentur-benturkan. Ya. Carilah kesempatan-kesempatan yang tetap semuanya bisa berjalan. Ibadah bisa berjalan, ta'lim bisa berjalan, belajar bisa berjalan, bekerja bisa berjalan. Fabiha wa ni'mah. Itulah yang terbaik. Ikhwanu fiddin azakumullah. وقد تظاهرت الروايات بأن الأئمة الأربعة جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأجل سبقهم إلى الإسلام وإعظام الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. Dan telah nampak riwayat-riwayat bahwasanya imam yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, mereka lah yang terdepan di dalam mengumpulkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, dikarenakan mereka lah, ya, yang pertama-tama masuk Islam, merekalah pertama-tama yang Rasul sallallahu alaihi wasallam agungkan. Dan di antara bentuk pengagungan atau pemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap empat sahabat ini dikarenakan mereka adalah orang yang paling baik dan paling semangat di dalam menghafal, memahami dan mengamalkan Al-Qur'an. Maka ketika mereka adalah orang yang terbaik, maka mereka tidak lepas dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Sehingga ini adalah bukti nyata bahwasanya Abu Bakar, Utsman, Umar, Utsman dan Ali adalah orang yang terbaik dan orang yang paling bersemangat untuk menghafal, memahami dan mengamalkan Al-Qur'an. Waqala al-Bukhari rahimahullah, berkata al-Imam al-Bukhari dalam sahihnya, haddathana Musa ibn Ismail qala haddathana Ibrahim ibn Sa'd qala haddathana ibn Shihab an Ubayd ibn Sabbaq anna Zaid ibn Thabit qala, bahwasanya Zaid bin Thabit mengatakan, arsala ilayya Abu Bakar muqtilu ahli Yamamah, suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq mengutusku di dalam peperangan ahli Yamamah, yaitu memerangi Ahlu Riddah, Musailamah Al-Kadzab yang mengaku dirinya sebagai nabi, yang memiliki, ya, ratusan ribu pengikut ketika itu. Fa idza Umar bin Khattab indah, ketika itu Umar bin Khattab di sisi Abu Bakar. Fa qala Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan, inna Umar bin Khattab atani, sesungguhnya Umar bin Khattab mendatangiku. Fa qala, dan mengatakan, innal qatl qad istaharra bi qurra'il Qur'an, sesungguhnya pertempuran yang ada telah membuat para penghafal Quran itu syahid, meninggal dunia. Fa inni akhsha ayastaharra alqatlu bilqurra fil mawatin fayadhhabu katsirun minal Quran, maka aku takut jika pertempuran-pertempuran ini akan menggugurkan para penghafal-penghafal Quran dari kalangan sahabat di berbagai macam tempat, maka kebanyakan Al-Quran bisa hilang disebabkan para penghafalnya itu meninggal dunia. Wa inni ara an ta'ammara bi jam'il Quran, dan aku memandang alangkah baiknya jika kita kumpulkan Quran. Nah, ini sahabat Umar ya memiliki ya kelebihan, ya memiliki sering mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga diilhamkan kepadanya mengusulkan hal-hal yang dengan sebab usulannya tersebut turun wahyu. Seperti tentang azan. Ini pertama adalah usulan dari Utsman, dari Umar bin Khattab. Dari usulan Umar bin Khattab tersebut akhirnya turun wahyu. Contoh juga tentang masalah hijab. Ya, hijabnya wanita. Juga pertama adalah Umar bin Khattab mengusulkan kepada Rasulullah. Dari situlah akhirnya turun wahyu. Juga termasuk usulan Umar bin Khattab kepada Rasulullah untuk melarang minuman keras. Maka dengan sebab usulan Umar bin Khattab yang terus menerus kepada Rasulullah, dan Rasulullah menunggu wahyu, turunlah wahyu dari langit. Nah, inilah salah satu yang membuktikan ya sabda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, "Lau kana nabi ba'di lakana Umar." Kalaulah ada nabi setelahku, pasti itu adalah Umar bin Khattab. Kalaulah ada dan tidak ada. Maka pada zaman Khalifah Abu Bakar, beliaulah yang mengusulkan ini. Mengusulkan untuk mengumpulkan Al-Quran. Fakultu li Umar. Maka aku katakan kepada Umar dalam rangka kehati-hatian. Kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah. Bagaimana mungkin kita akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasul. Khawatir terjatuh kepada bid'ah. Khawatir. Jadi khawatir dulu. Berjaga-jaga dulu, jangan sampai. Ya. Wa qala Umar, maka Umar mengatakan, hadza wallahi khair, demi Allah ini baik, bukan bid'ah. Dikarenakan memang Al-Qur'an sudah mengkhabarkan, dzalikal kitab. Al-Qur'an tersebut adalah al-kitab. Yang namanya al-kitab, syai'un maktub, sesuatu yang tertulis. Tertulis di Lauhul Mahfudz dan tentunya nanti akan ditulis di dunia ini. Oleh karena itu pendalilannya. Sehingga pengumpulan Al-Quran bukan bid'ah hasanah, bukan. Tetapi sunnah khulafa'ir rasyidin. Yang dipersaksikan oleh Al-Quran dan dipersaksikan pula oleh Rasulullah SAW semasa hidup beliau. Yang memiliki para penulis-penulis wahyu. Dan memerintahkan untuk menuliskan setiap wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Hanya saja belum berbentuk mushaf. Masih lembaran-lembaran dituliskan di pelepah-pelepah korma, di kain-kain, di lempengan-lempengan batu, di tulang-tulang. Karena ketika itu kertas tidak seperti zaman sekarang. Sangat mahal. Ya, maka ditulis dimanapun mereka dapati untuk bisa menulis. Dan sangat sedikit sekali dari orang-orang Quraisy itu yang bisa menulis. Sangat sedikit. Orang Quraisy itu terkenal kebanyakan ummi. Ya, tidak suka menulis dan tidak suka membaca. Apa kesukaannya? Menghafal. Jadi dengar dihafal. Itu mereka. Itu hebatnya orang Quraisy. Ya, kalau kita enggak mampu yang seperti itu. Ya. Kalau orang Quraisy memang seperti itu. Senangnya adalah mendengarkan, dihafal. Dan itu terbukti. Ya. Hafalan yang luar biasa dari orang-orang Quraisy. Kemudian kita lanjutkan. Falam yazal Umar yuraji'ani hatta syarahallahu sadri lidzalik. Senantiasa Umar bin Khattab mengingatkanku sampai Allah lapangkan dadaku untuk menerima usulan daripada Umar bin Khattab ini. Maka ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengutus ya atau menyuruh Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Qur'an tadi. Dan ketika itu pun Zaid bin Thabit melakukan hal yang sama. Dan Umar bin Khattab senantiasa menasehatkan sampai terbuka ya pikirannya dan pendapatnya, Allah lapangkan dan akhirnya fatatabba'tu al-Qur'ana ajma'uhu min al-'usub wal-likhath was-suduri rijal. Maka aku kumpulkan setelah itu bersemangat sahabat Zaid bin Thabit ya, sahabat Zaid bin Thabit bersemangat untuk mengumpulkan Al-Qur'an, aku kumpulkan dari usub, yaitu dari pelepah-pelepah kurma yang dikeringkan yang ditulis di dalamnya Al-Qur'an, aku kumpulkan dari likhaf. Likhaf itu semacam batu yang dijadikan papan tulis. Batu dijadikan lempengan batu yang dijadikan papan tulis. Ya wasuduri rijal, dan aku kumpulkan dari dada-dada manusia, yaitu dari hafalan-hafalan mereka dikumpulkan. Ya. Fawajadtu akhir surati Taubah ma'a Abi Khuzaimah Al-Ansari lam ajidaha ma'a ghairih. Kemudian satu ya aku dapati dalam surat Taubah bersama Abi Khuzaimah, tidak aku dapati di yang lainnya firman Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun hatta khatimati bara'ah, sampai penutup surah Bara'ah. Ya dikarenakan dipersyaratkan ya ketika itu dalam mengumpulkan bukan hanya satu orang, tetapi satu yang membaca ada dua orang yang membenarkan, dua orang saksi. Maka ketika ada satu ayat yang hanya dihafal oleh satu sahabat ketika itu, ya, tetapi nanti akan kita bahas insyaallah taala, sahabat ini memiliki kekhususan. Dikarenakan sahabat ini radhiyallahu an, Rasulullah sendiri menjadikan persaksian sahabat ini walaupun satu, tetapi dianggap persaksiannya dua. Sehingga walaupun satu orang sahabat dianggap dua orang sahabat persaksiannya. Maka dikumpulkanlah sampai surah Bara'ah. Fakanat as-suhuf 'inda Abi Bakar hatta tawaffahu Allah. Maka lembaran-lembaran mushaf yang dikumpulkan oleh Zaid bin Thabit tersebut sampai ya dikumpulkan, maka itulah yang disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq sampai meninggal dunia. Tsumma 'inda Umar hayatih. Kemudian di sisi Umar bin Khattab disimpan semasa hidupnya beliau. Tsumma 'inda Hafsah binti Umar radhiyallahu anhum. Ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, maka di sisi Hafsah binti Umar istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Ibnu Katsir kemudian mengatakan, "Wa hadha min ahsani wa ajal wa a'zama fa'alahu Siddiq." Ini adalah yang paling bagus, yang paling mulia, yang paling agung yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Fa innahu aqamahu Allahu ba'da an-nabiyhi maqaman la yanbaghi li ahadin ba'dah. Dikarenakan beliau menduduki kedudukan setelah Nabi dengan kedudukan yang tidak akan diberikan kepada seorang pun setelahnya. Qatala al-a'da min mani'iz zakat, di mana beliaulah yang memerangi musuh-musuh yang menolak untuk mengeluarkan zakat dari kalangan kaum muslimin. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia tidak mau membayar zakat, maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang memeranginya. Wal murtadin, dan juga yang memerangi orang-orang murtad. Wal furs war rum, dan juga yang memerangi orang-orang Persia dan Romawi. Wa nafadal juyush, dan menertibkan membentuknya adanya pasukan-pasukan dan tentara-tentara. Wa nafadal bu'utha was saraya, dan mengutus utusan-utusan ke negeri-negeri asing untuk berdakwah dan mengutus-ngutus pasukan jika memang tidak mau menerima dakwah. Waradal amr ila nisabih ba'da al-khawf min tafarruqihi wa dhihabih, dan juga beliaulah yang menempatkan, menyusun dan juga menertibkan perkara-perkara yang sebelumnya banyak diperselisihkan, yang sebelumnya banyak ya diperbincangkan. Wa jama'al Qur'an al-'azim min amakinihi mutafarriqah hatta tamakkana al-qari min hifdzihi kullih, Dan beliaulah yang mengumpulkan Al-Quran dari tempat-tempatnya yang beraneka ragam, sampai seseorang yang membaca bisa membaca secara utuh dari Al-Quran tersebut. Wa kana hadza min sirri qawli ta'ala, dan ini adalah rahasia firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikr dan kamilah yang akan menjaga. Allah yang akan menjaga dengan mengilhamkan kepada Umar bin Khattab untuk menasehati kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran. Maka Allah buka dada Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar As-Siddiq menyuruh kepada sahabat Zaid bin Thabit. Maka Zaid bin Thabit pun mengumpulkan Al-Quran-Al-Quran tersebut, dikumpulkan menjadi satu. Ya, ini adalah mushafnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga diriwayatkan, khairu wahid min a'immah, diriwayatkan bukan hanya satu dari a'immah, dari Ali bin Abi Talib, beliau mengatakan, a'zamun nasi ajra fil masahif Abu Bakar. Orang yang paling besar pahalanya di dalam mewakafkan ya mushaf adalah Abu Bakar As-Siddiq, karena pertama kali yang mengumpulkan Al-Qur'an. Wa inna Abu Bakar kana awwala man jama'a Al-Qur'an baina lawhain. Sesungguhnya Abu Bakarlah yang pertama kali mengumpulkan Quran di antara lembaran-lembaran, lembaran yang tertulis dan lembaran yang ada di dalam hafalan, dikumpulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wa isnaduhu hasan, dan sanadnya hasan. Kemudian pula diriwayatkan dalam berbagai riwayat, kana Umar ibn al-Khattab wa huwa alladhi tanabbaha lidzalik, dan Umar bin Khattablah yang mengingatkan Abu Bakar As-Siddiq, lamma staharra al-qatlu bil qurra, ketika banyak sekali para penghafal Quran yang gugur di medan perang, ai ishtadda al-qatlu wa kathara fi qira'il Quran yawm al-imamah, yaitu ketika terjadi pertempuran yang sangat dahsyat antara para penghafal Quran ya dengan orang-orang murtad dari pengikut Musailamah al-Kadzdzab pada hari Yamamah, yakni يوم قتال المسيلمة الكذاب وأصحابه من بني حنيفة بأرض اليمامة في حديقة الموت, yaitu ketika terjadi pertempuran yang sangat dahsyat antara para sahabat dengan Musailamah al-Kadzdzab, orang yang mengaku sebagai nabi al-Kadzdzab padahal dia adalah pendusta dan kafir dan pengikut Musailamah al-Kadzdzab dari Bani Hanifah di negeri Yamamah, di ketika itu pertempuran terjadi di perkebunan Al-Mut atau Al-Maut. Kalau kita artikan Al-Mut, ya perkebunan kematian seperti itu. Karena di situ terjadi banyaknya pertempuran. Anna Musailamah iltafa ma'ahu min al-murtadin qaribun min mi'a alfin. Di mana ketika itu Musailamah al-Kadzdzab ya memiliki pasukan dari kalangan orang-orang murtad kurang lebih 200 ribu, kurang lebih 100 ribu, 100 ribu. Fajahaz as-Siddiq liqitalihi Khalid ibn al-Walid fi qarib min 13,000. Kemudian ketika itu Abu Bakar as-Siddiq mempersiapkan pasukan yang dipimpin oleh panglima Islam sahabat yang mulia Khalid bin Walid, seorang panglima besar dalam Islam, seorang sahabat yang sangat tangguh di dalam setiap pertempuran. Ketika itu beliau memimpin kurang lebih 13,000, yaitu 13,000 pasukan melawan 100,000 pasukan. Faltaqa ma'ahum fankashafa al-jaysh al-islami kathrati man fihi min al-a'rab. Maka ketika itu pasukan Islam sendiri ya terbagi-bagi, terkotak-kotak dikarenakan banyak orang-orang Badui ketika itu. Orang-orang Badui ya berbeda dengan orang-orang ya para sahabat yang terdidik dengan didikan Nabi. Fanadal qurra min kibari sahabah. Maka ketika itu para penghafal Quran dari sahabat-sahabat besar mengatakan, ya Khalid, yaqulun, wahai Khalid, orang-orang Arab Badui mengatakan, mayyizna min haula'il Arab fatamayyazu minhum, ya, yaitu para sahabat mengatakan, pisahkan kami dari orang-orang Arab, dari orang-orang Badui, supaya ya kita terpisahkan dari mereka, wan faradu, dan mereka pun bersendiri, kita pasukan sendiri, mereka pasukan sendiri, ya, dikarenakan ya sekali lagi orang Arab berbeda untuk diatur, ya masih sulit. Beda seorang pasukan terlatih dan pasukan Rasulullah itu terlatih. Karena di Madinah, ketika di Makkah mereka sudah melewati berbagai macam ujian dari orang musyrikin Arab. Ketika di Makkah, beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pasukan mengalami puluhan pertempuran yang besar dan yang kecil bersama orang-orang musyrikin Arab. Jadi jam terbang peperangannya sudah tinggi. Dan jangan dibayangkan peperangannya seperti sekarang. Pencet di ruangan AC, sana ngebom. Tidak seperti itu. Atau bunuh diri. Ya, karena takut ya dengan musuh. Akhirnya, sudahlah. Saya bunuh satu orang, saya mati juga. Dor, bunuh diri. Tidak seperti itu. Itu perbuatan orang pengecut. Adapun para sahabat ridwanullahi ajma'in. Ya, itu pedang bertemu dengan pedang. Perisai bertemu dengan perisai. Tombak bertemu dengan tombak. Kuda bertemu dengan kuda. Mereka bertempur dengan gagahnya. Tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana gagahnya mereka ketika bertempur. Tidak ada yang bisa. Pedang ketemu pedang. Perisai ketemu perisai. Dan benar-benar disitulah terbukti ketangguhan mereka. Tingginya keimanan mereka. Semangat mereka. Sehingga mereka berkali-kali lipat lebih berani dan lebih tangguh, lebih gagah dibandingkan pasukan-pasukan elit yang ada di dunia ini sama sekarang. Jangan dibayangkan. Ya. Bayangkannya 13 ribu bandingannya dengan 100 ribu. Berarti kurang lebih 1 banding 10. Ya. Belum dibagi lagi ketika itu sahabat. Karena 13 ribu masih bercampur dengan berapa? Bercampur dengan orang Arabi. Fakanu qariban min thalathatil alaf, dan ketika itu sahabat yang ahli Quran jumlahnya cuma 3000. Jadi hakikatnya walaupun pasukannya 13000, tetapi hakikat yang bertempur itu 3000 melawan 100000. Jadi bandingannya 1 banding berapa? 30. Satu orang sahabat ya itu berperang melawan 30.000 orang murtad, orang kafir. Coba bayangkan kayak apa tuh. Begitu gagahnya para sahabat. Ketika itulah thummas sadaqul hamlah. Maka mereka pun langsung sadaqul hamlah. Ya, menyedekahkan barang bawaan. Dikarenakan dalam jihad fisabilillah itu modalnya modal sendiri. Jadi kalau mau berangkat jihad fisabilillah, pedangnya bawa sendiri, perisainya bawa sendiri, kudanya beli sendiri, bekalnya beli sendiri. Jadi yang namanya jihad fisabilillah seperti itu. Ya. Itulah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang telah terbukti mereka berperang bukan hanya dengan fisiknya, tapi hartanya yang di rumah mereka gunakan untuk bekal berperang, untuk beli senjata, untuk beli kendaraan. Dan mereka lah seperti itu. Maka 3000 ini qatalu qitalan syadidan. Ya. Benar-benar terjadi pertempuran yang sangat dahsyat antara 3000 sahabat dengan 100.000 orang murtad ketika itu. Wa ja'alu yatanadaun, di mana mereka para sahabat saling memanggil, ya ashhab suratil Baqarah. Wahai para penghafal surat Baqarah. Semangatlah berperang. Berjihad fisabilillah melawan orang-orang kafir, pengikut Musailamah al-Kadzdzab. Tidak bisa kita bayangkan ikhwan fillah azakumullah. Seruan mereka, ya ashab suratil Baqarah, wahai para penghafal surah Al-Baqarah. Yulawan orang-orang murtad tersebut. Inilah seruan pasukan yang dipimpin oleh panglima Islam, singa Islam. Ya, panglima besar Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, falam yazal dzalika da'abuhum hatta fatahallahu alaihim wa walla jayshul kuffar faran. Dan senantiasa terjadi pertempuran yang sangat sengit, yang sangat dahsyat, sampai Allah Subhanahu wa taala bukakan kemenangan atas sahabat 3000 melawan 100.000. Wa walla jayshul kuffar faran, di mana pimpinan-pimpinan pasukan orang-orang kafir dan pasukannya lari terbirit-birit, ya, terkalahkan oleh 3000 sahabat. Ya, orang kafir 100.000 sahabat. Wa tabi'atuhum as-suyuhu al-muslimah fi aqfaliyatihim qatlan wa asra. Dan terus, ya, pedang itu bersilangan dan berterbangan, saling bertempur. Ya, suara-suara daripada gesekan-gesekan pedang tersebut begitu dahsyat terasakan, sampai akhirnya memenggal kepala orang-orang kafir dengan pedang yang kaum muslimin. Wa qatalallahu al-Musailamah, dan akhirnya Musailamah al-Kadzdzab terbunuh. Wa farraqa syamal ashabih, maka ketika melihat Musailamah al-Kadzdzab terbunuh, maka berpecahlah pengikut daripada Musailamah al-Kadzdzab. Tsumma raji'u ila al-Islam, setelah terbunuh mereka menyerahkan diri dan sebagiannya masuk Islam lagi. Masyaallah. Jadi yang namanya pertempuran itu tujuannya bukan hanya membunuh. Beda para pelaku bom Bali itu, tujuannya cuma membunuh. Tetapi perangnya Islam, perangnya kaum muslimin adalah untuk supaya mereka masuk Islam. Sehingga ketika perang sangat dahsyat, mereka saya taubat masuk Islam, diterima. Seperti itu. Itulah indahnya Islam. Kalau orang sekarang, ya, ngebom di pasar, polisi lagi patroli dibom, apa-apaan seperti itu. Setelah dilihat KTP-nya, polisinya namanya Abdullah, namanya Muhammad. Subhanallah, ikhwana fiddin a'azakumullah. Maka hada fi wadin wa dhalik fi wadin akhar. Jihad fi sabilillah, para sahabat di dalam satu lembah, dan ya, kekonyolan orang-orang Khawarij itu di lembah yang lain. Sangat jauh berbeda. Sangat jauh. Jika para sahabat tangguh, gagah berani, benar-benar gagah berani didasarkan oleh ilmu, maka orang-orang Khawarij begitu, ya, mereka, ya, tidak memiliki nyali, ya, dan hanya berani untuk bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Mereka sudah membunuh dirinya, ya, dan sudah membunuh orang lain. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu jiwa, maka seolah-olah dia telah membunuh jiwa yang ada di dunia ini. Dia telah membunuh dirinya ditambah membunuh orang lain. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian dilanjutkan, walakin kutila minal qurra yawma idin qaribun min 500. Ketika itu dari para sahabat, dari 3000 sahabat yang ikut berperang meninggal dunia 500. Walihada asyara Umar ala Siddiq bi ayyastami al-Qur'an. Maka dengan melihat para penghafal Quran itu meninggal dunia kurang lebih 500, dan ini jumlah yang sangat besar, 500 orang penghafal Quran meninggal dunia, maka Umar bin Khattab mengusulkan dan terus mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Li'alla yadhhaba minhu syai'un bisababi mauti man yakunu yahfadhu min as-sahabah ba'da dhalik. Agar supaya tidak hilang, ya, dari Al-Qur'an disebabkan oleh orang-orang yang menghafalnya itu telah meninggal dunia. Wa idza kutiba wa hufiza wa sara dhalika mahfuzan fala farqa baina hayati man balaghahu aw mautih. Tapi kalaulah ditulis dan dihafal, maka jadilah, ya, terjaga, sehingga kalaulah mereka meninggal dunia pun Al-Qur'annya ini masih ada. Faraja'u Siddiq qalilan liyatathabbat al-amr thumma wafaqahu. Maka ketika itu Abu Bakar As-Siddiq untuk dalam rangka kehati-hatian mengatakan, naf'alu lam yaf'al Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kita akan berbuat sesuatu yang belum pernah dilakukan Rasul? Ini kehati-hatian. Maka Umar bin Khattab mengatakan, wallahi khair, demi Allah itu baik. Maka ketika itu Abu Bakar As-Siddiq rujuk dan ingat bahwasanya itu adalah perkara bahkan yang wajib harus dikumpulkan Al-Quran tadi. Kemudian riwayat ini sangat panjang sekali. Faida wa hadzal maqam min a'zami fadha'il Zaid bin Tsabit, dan ini di antara keutamaan sahabat Zaid bin Tsabit karena beliau ditugaskan untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Walihada qala Abu Bakar ibn Abi Dawud, berkata Imam Abu Bakar ibn Abi Dawud, haddatsana Abdullah ibn Muhammad ibn Khallad qala haddatsana Yazid qala haddatsana Mubarak ibn Fudalah an al-Hasan anna Umar ibn al-Khattab sa'ala an ayati min kitabillah. Bahwasanya Umar bin Khattab pernah bertanya mengenai satu ayat dari kitabullah, kanat ma'a fulan wa qatila yawmal imamah, maka yang hafal ayat tersebut adalah fulan, yang fulan ini sudah meninggal dunia, ya, gugur di medan perang. Wa amara bil Qur'an fajumi'a wa kana awwalu man jama'ahu, maka beliau memerintahkan untuk dikumpulkan Al-Quran, dan beliau adalah orang yang andil pertama di dalam mengumpulkan Al-Quran. Tentunya Abu Bakar As-Siddiq, tetapi beliaulah yang mengusulkannya. Inilah ikhwan fillah azakumullah, kisah yang sangat mengharukan dari para sahabat ketika mereka mempertahankan, berjuang fisabilillah di medan perang yang sangat dahsyat. Ya, di mana medan perangnya, ya, mereka para penghafal Quran, pedang bertemu pedang, ya, bukan pistol bertemu pistol, jarak jauh 100 meter, kemudian saling baku tembak, nggak lihat yang ditembak siapa, yang nembak siapa, nggak tahu. Ini kan orang sekarang. Ya. Kalau para sahabat benar-benar face to face, satu tempat bertempur dengan gagah beraninya, maka wallahi tidak ada yang bisa mengalahkan keberanian mereka, karena mereka adalah para sahabat yang sudah terdidik, ya, dengan didikan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tafadhal kumandangkan adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. فكان الذي فعله الشيخان أبو بكر وعمر من أكبر المصالح الدينية وعظمها. Apa yang dilakukan oleh dua syekh, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, adalah perkara yang paling besar dari kemaslahatan agama. Min hifdhihima kitabullah fi suhuf, di mana keduanya menjaga kitabullah dalam lembaran-lembaran kertas. Li'ayyad yadhaba minhu syai'un bimauti man talaqahu an Rasulillah, supaya tidak pergi dan tidak hilang dengan sebab wafatnya para sahabat yang mendapatkan Al-Quran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma kana tilka suhuf 'inda Siddiq ayyama hayatih. Kemudian mushaf tersebut ada di penjagaan Abu Bakar As-Siddiq di hari-hari kehidupan beliau. ثم أخذها عمر بعده فكان عنده محروسة معظمة مكرمة. Maka ketika Abu Bakar meninggal dunia, diambil oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, diambil oleh sahabat Umar bin Khattab, dan dijaga, diagungkan dan dimuliakan. فَلَمَّا مَاتَ كَانَتْ عِنْدَ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ. Ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, maka dijaga oleh Ummul Mukminin Hafsah, putri dari Umar bin Khattab, li'annaha kanat wasiyyatu min auladihi ala awqatihi wa tarikatihi, dikarenakan beliau adalah yang memegang wasiat Umar bin Khattab atas wakaf-wakafnya dan peninggalannya. Wa kanat 'inda umil mu'minin, dan dijagalah oleh umil mu'minin sampai nanti diserahkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Wa qala al-Bukhari, dan diriwayatkan dan dikatakan oleh Imam al-Bukhari dalam sahihnya, haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Ibrahim qala haddatsana ibn Shihab anna Anas ibn Malik haddatsahu anna Hudzaifah innal yaman qadima ala Utsman ibn Affan. Bahwasanya Anas bin Malik menceritakan bahwasanya Hudzaifah innal yaman menemui Utsman bin Affan kana yughazi ahla Syam fi fathi Arminiyah wa Azerbaijan ma'a ahli Iraq. Ketika itu beliau sedang berperang ya melawan penduduk Syam ya di dalam pembukaan kota Armenia dan pembukaan kota Azerbaijan. Ya, Azerbaijan ini Syam aslinya, tetapi sudah terbawa sekarang itu kurang lebih wilayah Soviet. Ya, jadi terbawa mereka wilayah Syam. Dan dulu Soviet itu Islam ya, negara Islam. Dulu sebelum ada Soviet, mayoritas penduduknya kaum muslimin. Bagaimana tidak, imam besar Ahlul Hadis lahir di situ, hidup di situ dan mengembangkan ilmu di situ, Bukhari, Muslim, ya, Tirmidzi dan yang lainnya. Ya, dari negeri-negeri tersebut. Tetapi gara-gara adanya kaum komunis yang mendirikan Soviet, maka dibantailah kaum muslimin. Dan tersisa hanya sangat sedikit sekali. Maka kita harus jaga keberadaan kita di negara kita yang kita cintai ini dengan menutup ya sekuat-kuatnya, jangan sampai orang-orang komunis itu bangkit kembali. Maka ketika Ahlu Syam membuka kota Armenia dan kota Azerbaijan, ya, ada yang mengatakan Armenia ini wilayah Jerman, ada yang mengatakan yang di wilayah Syam sekarang ini, wallahu ta'ala a'lam. Ya, sebagian kalau mengatakan Jerman dengan nama ini, Armenia. Ma'ahli Irak, ketika itu pasukannya dari penduduk Irak. Fa'afza'a Hudzaifah, ikhtilafuhum fil qira'ah. Maka ketika itu Hudzaifah, ketika sampai di negeri Syam, apalagi negeri Armenia, negeri Azerbaijan, di mana itu negeri Ajam, bukan orang yang berbahasa Arab. Hudzaifah bin Yaman sebagai sahabat pakar qira'ah mendapatkan bacaan Quran yang beraneka ragam. Ya, faqala Hudzaifah, Hudzaifah mengatakan, ya, artinya mendapatkan ikhtilaf dalam bacaan. Orang Armenia membaca Al-Quran dengan dialek Armenia. Orang Azerbaijan membaca Al-Quran dengan dialek Azerbaijan. Azerbaijan ini wilayah yang sangat banyak saljunya. Dulu sahabat Ibnu Umar pernah terkurung di musim salju selama 3 bulan ya di negeri tersebut ketika dalam pertempuran. Ya, inilah kisah para sahabat di negeri padang pasir yang panas bisa nyampe di negeri yang penuh salju dikepung dengan kedinginan salju dan bersabar Ibnu Umar, sahabat yang mulia. Jadi pengalaman tempurnya sangat luar biasa. Ketangguhannya, kesabarannya sangat luar biasa. Tidak bisa kita bayangkan, jangan samakan seperti kita. Ya, baru nginek di barak mungkin, ditaruh di pinggir, ikut ribat sama TNI sana. Di pulau-pulau terpencil, di tengah-tengah samudra. Ya, perbatasan antara Australia misalkan di sana. Satu hari udah pengen pulang kita. Gak ada sinyal, biasa main Android. Ya. Aduh gimana ini, gak bisa tidur. Nah inilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Memang kita tidak terdidik dengan hal-hal tersebut. Dan kita syukuri yang telah menggantikan kita dari kalangan aparat yang menggantikan kewajiban kita untuk menjaga negeri kita. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Yang tidak mensyukuri adanya kebaikan manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Kita lanjutkan. Ketika itu beliau mengatakan, Hudzaifah bin Yaman mengatakan, ya amiral mu'minin, adrik hadhihi al-ummah qabla an yakhtalifu fil kitab ikhtilaf al-yahud wa an-nasara. Adrik, ya, satukanlah umat ini sebelum berpecah seperti perpecahannya Yahudi dan Nasrani. Fa arsala Utsman ila Hafsah an arsil ilaina bis-suhuf nansakhuha fil masahif thumma narudduha ilaik. maka perintahkanlah, diutus, kirim surat kepada Hafsah radhiyallahu anha untuk mengirimkan mushaf yang dia simpan milik ayahnya dan Abu Bakar As-Siddiq untuk dinasakh, untuk di apa namanya, tulis ulang, apa namanya istilahnya, disalin. Fa arsala biha Hafsah ila Utsman, maka dikirimkanlah oleh Hafsah kepada Utsman. Fa amara Zaid bin Thabit wa Abdullah bin Zubair wa Sa'id bin Al-As wa Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham fanasakhuha fil masahif. Maka Amirul Mukminin memerintahkan kepada Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As dan Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham untuk menyalin. Wa qala Utsman lil Quraisyin ats-tsalatsah, dan berkata Utsman kepada tiga orang Quraisy dari kalangan sahabat tadi, ya, yaitu Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As dan Abdurrahman bin Al-Harith, semuanya Quraisy. Dan mengatakan idza talaqtum wa antum wa Zaid bin Thabit fi syai'in min al-Qur'an faktubuhu bi lisani Quraisy. Kalau kamu atau kalau kalian wahai Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As dan Abdurrahman bin Al-Harith berselisih kepada Zaid bin Thabit mengenai lafaz Quran, tentang dialeknya, lahjahnya, faktubuhu bilisani Quraisy, maka tulislah yang paling rajih adalah dialeknya Quraisy. Karena Rasulullah diturunkan Al-Quran kepada beliau dengan 7 dialek, dan yang paling fasih adalah dialek Quraisy. Nanti akan kita terangkan di sini, Al-Quran diturunkan dengan 7 bahasa, yaitu 7 bahasa dialek Arab. Ya, bahasanya tetap Arab, tetapi dialeknya beda-beda. Ya, ada yang ro, ada yang re, ya, dan ada yang macam-macam lah. Ya, dikenal dalam ilmu-ilmu qiraah dialek-dialek tersebut. Maka di dalam mushaf Utsmani inilah mushaf dengan bahasa yang paling fasih, yaitu lahjahnya orang Quraisy. Wa amara biha siwahu minal Qur'an fi kulli shahifah aw mushafin ay yuhraq. Maka ketika sudah dikumpulkan semuanya, Utsman bin Affan memerintahkan untuk membakar semua lembaran-lembaran dan mushaf-mushaf selain mushafnya Imam, selain mushafnya Utsman, semuanya dimusnahkan. Ya, semuanya dimusnahkan. Ya, kecuali satu mushaf saja. Dikarenakan mushaf tersebut ya menjadikan mushaf induk, ya, dan dikirimkan ke berbagai macam negeri, ke Irak, ke Syam, Mesir, ya, dan dijadikan mushaf induk yang tidak boleh diselisihi oleh yang lainnya. Hal ini dikarenakan ketika Hudzaifah, ya, sampai di negeri Armenia, negeri Azerbaijan, di negeri Syam ketika itu, dan negeri Irak, mendapati di negeri Syam, negeri Irak, negeri Azerbaijan dan Armenia qira'atin ala huruf syatta, mendengarkan bacaan dengan beraneka ragam bacaan dialek yang bukan dialek Arab. Ya, ada dialek, ya, kalau di Indonesia mungkin ada dialek Sunda, baca wan najm idha hawa, bacanya satunya dialek Sunda, satunya dialek apa lagi? Dialek Solo, satunya lagi ada dialek Manado, ada dialek apa lagi? Kacau nanti. Inilah. Maka ketika mendengar seperti itu, ya, Al-Qur'an harus dipersatukan dengan satu dialek, dengan dialek, ya, Quraisy. Dialek yang paling fasih. Dan kemudian dalam dialek tersebut nanti akan dipelajari, ya. Biasanya di sini singgung sedikit beberapa perbedaan riwayat dalam bacaan. Nanti walaupun kita tidak belajar qiraah, baik itu yang sab'ah, 7 qiraah yang mutawatirah, atau yang ada yang mengatakan qiraah asyrah, 10 mutawatirah, ya, kita tidak terlalu apa mempelajarinya di sini di dalam tafsir Ibnu Katsir, akan tetapi sering disinggung apabila memang sangat dibutuhkan di dalam bacaan-bacaan tersebut yang harus ya diterangkan, karena terkadang yang namanya perbedaan riwayat bacaan itu menjelaskan bacaan yang lainnya. Misalkan ayat yang masyhur, idza ja'akum fasiqun binaba'in fa fatabayyanu, suruh tabayyun gitu. Dalam qiraah yang lain fatathabbatu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatathabbatu, pakai tasabbut. Jadi tabayyun, tasabbut ini bukan mengganti Quran, tetapi Rasulullah pernah menyampaikan dengan tabayyanu, pernah menyampaikan dengan tasabbatu. Ya, jadi dua-duanya ya ada dalam qiraah. Dan sehingga di sini menafsirkan makna tabayyun. Makna tabayyun itu tasabbut begitu. Makna tasabbut adalah tabayyun. Ini saling menguatkan satu sama lain. Juga banyak di dalam qiraah-qiraah yang lain ya yang terkadang memberikan faedah tafsir yang lebih luas lagi. Ya. Di mana ikhwan fillah nasakumullah, terkadang kita dialeknya misalkan dalam surat wailul likulli humazatil lumazah, di akhirnya itu dialeknya agak biasa. Kalau kita apa di akhir ayatnya itu alladzi alaihi muqsadah, muqsadah pakai hamzah. Jadi dalam riwayat, dalam qiraah lain musadah dipanjangkan, bukan muqsadah tapi musadah. Dan dua-duanya pernah dibaca oleh Rasulullah. Terkadang pula dan juga dalam ayat yang sama, kalau kita bacanya fi amadin mumaddada, ini ya hafazan asimnya. Kalau qiraah yang lain fi umudin mumaddada. Ya, fi umudin mumaddada. Bacanya begitu. Jadi jangan kaget. Termasuk membaca ra juga sama. Kecuali yang disepakati oleh seluruh mushaf tadi, yaitu dalam kisah dalam surat apa? Surah Hud kalau enggak salah ya. Ya tentang kisahnya Nabi Nuh. Bismillahi majriha. Juga bukan majroha tapi majriha. Atau di dalam surat Al-Fatihah kita sendiri mungkin mendapati perbedaan bacaan yang banyak. Pertama Maliki Yaumiddin dipanjangkan. Ya, ada qiraah lain Maliki Yaumiddin, semuanya mutawatir dari Rasulullah. Atau maksudnya ya sirat, siratal ladzina an'amta alaihim. Ada yang pakai sad, kalau kita kan sad. Mushaf Utsman yang kita hafal. Sad. Ada yang baca pakai sin, siratal ya. Ada yang pakainya za, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ada yang baca him, alaihim, ada yang baca alaihim. Jadi kalau sad siratal ladzina an'amta alaihim, ada yang baca alaihum. Kalau pakai yang za, ziratal ladzina an'amta alaihum, satu langsung. Jadi jangan kaget ya, mungkin ada suatu ketika antum salat di belakang siapa gitu yang sudah belajar qiraah, tiba-tiba loh kok bacaannya begini. Nah, itu berarti kita yang belum belajar, kita yang belum belajar. Tetapi dinasihatkan oleh para ulama ya, ini dibaca di ini saja, di lingkungan yang tahu ilmu saja. Kalau kita baca di lingkungan yang kebanyakan tidak berilmu atau belum tahu ilmunya, ini malah dikira main-main ini. Ini Al-Quran kok dirubah-rubah seenaknya sendiri. Nah. Dan masing-masing dari ya dialek tersebut, lahjah tersebut, itu memiliki kekhususan makna terkadang. Ya, ini pentingnya di dalam kita belajar bahasa Arab. Ya, belajar ilmu apa? Ilmu Al-Quran. Baik tajwidnya, ya, baik qiraahnya, menghafalnya, tafsirnya, ya. Penting sekali karena semua cabang ilmu itu sangat luas. Sangat luas. Laukana al-bahru midadan likalimatillah lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madadah. Kalaulah engkau jadikan tinta, jadikan lautan, samudra yang ada di muka bumi ini sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, ilmu-ilmu Allah yang berikan kepada kita saja yang di dunia ini, Bukan ilmu Allah yang Allah simpan, tetapi ilmu Allah yang berikan kepada kita saja. Kita tulis dengan tinta-tinta samudra, kita tulis tidak akan habis walaupun didatangkan samudra yang semisal dengan samudra yang ada di dunia ini. Tetapi jangan putus asa. Kata para ulama, ma la yu'khadu kulluh la yutraku jalluh. Apa-apa yang tidak bisa diambil seluruhnya karena satu dunia banyak sekali, jangan tinggalkan yang paling mulianya. Ilmu yang wajib bagi kita. Ilmu tauhid, ya, rukun Islam kita pertama, ya, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tauhid wal aqidah. Rukun Islam yang berikutnya, ilmu salat, zakat, haji, puasa, pelajari. Yang dagang, ilmu berdagang, ya. Ilmu berdagang bukan ilmu ekonomi akuntansinya ya, tapi ilmu buyuknya, mana yang terlarang, mana yang diperbolehkan. Yang maaf ini, yang orang tuanya meninggal dunia, ilmu warisnya harus dipelajari, kan begitu. Dan satu ilmu yang wajib kita pelajari semua adalah Al-Fatihah. Karena satu-satunya ya yang paling wajib untuk semuanya kita pelajari, kita tadaburi adalah Al-Fatihah. Maka bersemangat secara bacaannya yang bagus, qiraahnya yang bagus, pemahaman yang bagus, karena Al-Fatihah itu adalah umul Quran yang mengumpulkan makna daripada Al-Quran. Dan untuk bisa menyempurnakan makna Al-Quran, bersemangatlah untuk belajar ilmu-ilmu yang menyokongnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.